sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang sayangi, pas lagi ceru ceru nih, kue milih dalan liyane. Sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ing jero ati, dhewe wis dadi siji. Ben tak lakoni nganti sakuat-kuat hati, pesanku mung siji sing hati-hati, isoku mung mandem esok tekan sontak, mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Singono ing jero dodo, tetap tak dongano muka urip mulya, iso kumung nyuwun muka ora keton cekap semanten matur. Ngono kowe ning atiku.

Mesem saben bengi. Aku ikhlas lahir batin ini. pirani loro ati iki amarga ditinggal pergi tapi loro ati iki amarga dianati yen pancen wis karise koe gandeng karo dhewe mung tong aku moko langgeng salawase tundrimu karo putusane satenane ati iki ora lilo yen nyawang sliramu nyandeng wong liya. Namu kepiye meneh caraku ngalekno esem kuyumu saiki aku dhewe ning kene meng sepi tanpa tresnamu saiki aku dhewe ning kene meng sepi tanpa tresnamu meng sepi tanpa tresnamu. Sing my ganti, ojo ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi. Setelahnya Terima kasih. nganti saiki isih kelingan. Kowe sing tak anti-anti bebrayan tekaning pati, jebule mblenjani janji. Kape iki mergo kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore, nanging kowe sambat wae jarimu balungan kiri. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu? Jarimu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke. Kutune kowe ngerteni kape mung titipane Gusti. Senajan ati kowe kubrah kandeleng koning ibadah, Gusti sing paringi berkah. Senajan pangan kiri ora perlu mbut gawe, senajan tara alus sing penting wani terus. Kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore, nanging kowe sambat wae jarimu balungan kiri. Apa pancen wis nasibku kutu pisahan karo sliramu? Jarimu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke. Kutune kowe ngerteni kape mung titipane Gusti. Senajan ati kowe pupra kandeleng koning ibadah, Gusti sing paringi berkah. Senajan ati kowe pupra kandeleng koning ibadah, Gusti sing paringi sepele